Malam ini ada Luna Aretha dan DJ Asuramli Lepas. Terkhusus buat keluarga besar Dewi Sri KVN Karaoke di malam. Juga keluarga besar Mas Bambang dan juga Ibu Rani. Sekarang saja, di sana kita.